lama rasanya. Kau coba aku ya Tuhan. Terlalu jauh ku berjalan, mencari dan mencari. Adakah lagi yang lebih sakit dari yang ku rasakan ini? Mampukah aku untuk bertahan? Janganlah terlalu lama kau biarkan aku. Aku takut kehilangan iman di dadaku. Bukan berarti ku tak percaya kau Maha Pengatur segalanya, tapi inilah kenyataan takdirmu. Saat aku berlari menuju ujung senja, sangat ketakutan. Masih adakah harapanku? Masih adakah kesempatan untuk meraih rembulan? Tetap ku pertahankan di jalanmu ya Tuhan. Tantangan beratlah kau berikan, membuat aku goyah akan hidup. Kembali ku sadari diriku, terasa ada yang sempurna. Bukan ku sesali keadaan, namun kenyataan. Sangat ketakutan, masih ada.